Pertanyaan pertama, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Afan Ustaz, ana mau izin bertanya, apakah nasyid diperbolehkan dalam acara pernikahan? Dan bagaimana hukumnya jika sering diputar saat aktivitas di rumah? Nah, ada riwayat yang demikian membolehkan nasyid, bahkan ditambah dengan duf, ya, rebana, di hari-hari pernikahan atau hari raya. Ada pernikahan dan hari raya. Tetapi tidak disunnahkan di hari-hari lain. Barakallahu fikum. Sehingga jangan kemudian seperti yang dikatakan oleh penanya, aktivitas di rumah diiringi nasyid dan sebagainya. Tidak semestinya demikian. Barakallahu fikum. Allahumma illa fil Eid, ketika Rasulullah SAW atau ketika Abu Bakar Siddiq masuk ke rumah Rasulullah SAW dalam keadaan ada dua budak perempuan yang sedang bernyanyi dengan duf, kemudian beliau marah kepada dua orang tadi, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu, dengan menyatakan, apa ini, suara syaitan di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ternyata Rasulullah SAW mengatakan kepada Abu Bakar, da'huma ya Abu Bakr, biarkan keduanya ya Abu Bakar, sesungguhnya setiap kaum punya hari raya dan ini adalah hari raya kita. Demikian ikhwanuddin a'azakumullah. Artinya apa faedahnya? Faedahnya berarti di selain hari raya itu adalah dikatakan suara yang jelek, suara musik atau suara duf itu dengan nyanyian-nyanyian itu suara yang jelek, sehingga Abu Bakar marah. Tetapi karena hari itu hari raya, Nabi menyatakan biarkan, karena ini hari adalah hari raya. Barakallahu fikum. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bismillah, afan Ustaz, mohon nasihatnya pada saudari kita yang susah disuruh memakai pakaian yang syar'i dan peci kalau pergi. Cuma memakai kaos, padahal alhamdulillah anak istri sudah memakai pakaian yang syar'i. Jazakumullahu khairan. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Nah, pakaian yang syar'i bagi laki-laki, barakallahu fikum, adalah menutup auratnya dari pusatnya sampai ke lututnya. Baik, ini standar dulu ya, kita sampaikan batasannya. Sehingga ketika mereka memakai kaos tetapi di bawahnya dengan sarung yang menutupi auratnya dari lututnya sampai pusatnya, itu tidak mengapa, tidak melanggar syar'i dan tidak dosa. Berbeda dengan aurat wanita dari ujung rambutnya sampai ujung kakinya, sehingga harus ditutup semuanya dan tidak membentuk lekuk-lekuk tubuhnya. Sehingga barakallahu fikum, kalau bicara tentang syar'inya, dengan kaos dan sarung sudah menutup aurat secara syar'i. Hanya saja kalau kita bicara kesopanan atau kita bicara tentang kesempurnaan atau bicara tentang yang disebut dengan apa, kewibawaan atau bahasa Arabnya muru'ah, maka sepantasnya untuk kita berbeda dengan haula, orang-orang yang tidak mengerti sunnah, tidak mengerti agama, hendaklah kita memakai pakaian yang baik, menutup kepalanya dengan peci, sebagaimana disebutkan dalam beberapa riwayat bahwa Rasulullah SAW tidak pernah terlihat hasirar ra'si. Jadi ketika keluar rumah tidak pernah terlihat terbuka rambutnya, selalu ditutup, apakah dengan peci atau dengan sorban. Barakallahu fikum. Sehingga itu adalah sesuatu yang baik, sunnah, dan itu merupakan perkara yang menjaga muru'ah dan kesopanan seorang laki-laki. Wallahu ta'ala a'lam. Baiklah, untuk pertanyaan selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustaz, izin bertanya, jika seorang wanita tinggal di rumah, di dalam rumah yang ada seorang laki-laki yang bukan mahramnya, apakah wanita tersebut harus memakai kaos kaki, sedangkan wanita ini tidak memakai kaos kaki di dalam rumah dikarenakan masuk keluar kamar mandi atau mencuci piring yang kadang membuat kaos kaki basah, itu sebab di dalam rumah si wanita ini tidak memakai kaos kaki. Atas jawabannya saya ucapkan jazakumullahu khairan Ustaz. Ya, maksudnya tidak menjadi alasan. Ya gak apa-apa basah. Kenapa emangnya? Karena memang kaki harus ditutup, barakallahu fikum. Hanya saja tidak mesti dengan kaos kaki. Bahkan dulu di zaman para sahabat dan sahabiyat, mereka itu untuk menutupi kakinya memanjangkan pakaiannya. Sehingga bertanya, ya Rasulullah, ketika para laki-laki dilarang untuk memanjangkan pakaian di bawah mata kaki, bagaimana dengan kami? Kata para wanita, bagaimana dengan kami? Kalau kami tidak memanjangkan pakaiannya, akan terlihat kaki kami. Kata Nabi, boleh. Kalau begitu, satu jengkal di bawah mata kaki. Kalau satu jengkal di bawah mata kaki, ketika kami melangkah masih terlihat. Kalau gitu satu dirak, dan tidak boleh lebih dari satu dirak. Berarti perempuan kalau sudah lebih panjang dari satu dirak di bawah mata kakinya, itu baru isbal, seperti pengantin atau pakaian baju pengantin yang panjangnya sampai diangkat 6 orang anak, itu sudah isbal. Barakallahu fikum. Tetapi asyahid yang berkait dengan pembahasan kita adalah berarti bisa ditutup, diakali dengan pakaianmu dipanjangkan sedikit sampai ke lantai, atau pakai yang panjangnya ke lantai sehingga kaki tidak terlihat. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Pertanyaan selanjutnya Ustaz, bismillah Ustaz, bolehkah kita berkhusnuzon pada Allah Ta'ala bahwa kita insya Allah masuk jannah, walaupun terkadang hati ini juga merasa sedih karena sedikitnya amalan? Barakallahu fikum. Husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah berbaik sangka kepada Allah Taala. Kalau kamu amalannya baik, saleh, kemudian berharap kepada Allah agar diterima, maka itu bagus. Tetapi kalau amalannya jelek, banyak dosa, kemudian mengatakan nanti akan Allah ampuni, akan Allah maafkan, kita berbaik sangka pada Allah, itu bukan baik sangka, itu salah sangka. Mengapa? Karena Allah sudah menyatakan dalam Al-Quran, siapa yang bermaksiat akan aku azab, siapa yang bermaksiat seperti ini akan aku masukkan dalam neraka, dan seterusnya ancaman-ancaman begitu banyak. Berarti bersu'udzon, berburuk sangka bahwa Allah tidak melaksanakan atau tidak mengazab hambanya yang berdosa. Hanya saja Allah masih kita kenal dengan sifat Maha Pemaaf dan Pengampun, Afuun Ghafur. Maka hendaklah kita minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita, dan berharap, meminta kepada Allah agar diterima amalan-amalan soleh kita. Itu saja. Sehingga jangan kita seperti Yahudi yang menyatakan bahwa kami semua akan masuk surga, kami semua enggak akan masuk neraka kecuali ayyaman ma'dudat, kecuali beberapa hari saja. Maka Allah SWT menegur mereka, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Berikan bukti-bukti kalian kalau kalian memang jujur. Sehingga hendaklah kita berupaya beramal saleh, menjauhi kemaksiatan-kemaksiatan, dan berharaplah kepada Allah agar diterima amalan salehnya, dan minta ampunlah kepada Allah atas kekurangan-kekurangan dan kemaksiatan yang kita pernah lakukan. Itu barakallahu fikum. Husnudzan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan selanjutnya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz selalu Allah berikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz. Amin wa iyyakum. Sebagaimana yang Allah Azza wa Jalla firmankan dalam Al-Qur'an, jin dan manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla semata. Apakah manusia dan jin di surga nanti Allah satukan? Jazakumullahu khairan, Ustaz. Jawabannya wallahu a'lam. Saya tidak tahu. Baik, kita akan bacakan ke pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillah. Semoga Allah Ta'ala merahmati dan melindungi Ustaz dan kita semua. Ustaz, apakah dosa kecil dan dosa besar yang telah dihapus atau diampuni di akhirat atau di yaumul hisab akan tetap ditampakkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan makhluknya? Jazakallahu khairan wa barakallahu fikum. Sepertinya kemarin sudah seperti itu. Iya, ya, seperti sudah jawab kemarin ya. Iya. Panjang lagi jawabannya. Masyaallah. Baik, kita akan coba bacakan pertanyaan selanjutnya. Hati ini selalu condong untuk melihat yang haram-haram. Bagaimana cara mengobati hati dan pandangan ini, Ustaz? Nah, itu sudah disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu selalu mengajak pada kejelekan. Manusia, sebagai manusia, ada tarikan-tarikan hawa nafsu. Ingin melihat yang haram, ingin melakukan yang haram. Sehingga untuk menyembuhkannya, barakallahu fikum, adalah dengan dua hal. Pertama, meyakini apa yang Allah beritakan tentang akhirat. Sehingga ketika kita ada tarikan ke arah yang haram, kita ingat bahwa Allah SWT sudah menyatakan haramnya, dan Allah mengancam dengan ancaman azab yaumul qiyamah, sehingga muncul rasa takut kita untuk berbuat dosa. Itu satu. Yang kedua, juga kita mengingat apa yang Allah janjikan di akhirat kelak. Sehingga ketika sesuatu itu merupakan sesuatu yang merupakan apa ya, daya tarik hawa nafsu, kita akan katakan nanti di jannah jauh lebih sempurna. Kita ingin melihat ini, melihat itu, di jannah jauh lebih sempurna. Bidadari di dalam jannah jauh lebih jelita. Barakallahu fikum, dengan yang seperti ini, mudah-mudahan kita akan membawa kesabaran. Sehingga keyakinan dan kesabaran itulah obatnya. Yakin dengan apa yang Allah beritakan dan sabar. Nanti kalau kita tetap istiqamah di atas iman, kita akan mendapatkan yang lebih baik, lebih sempurna, lebih kekal, yaitu di dalam surga. Mudah-mudahan dengan itu akan terobati tarikan-tarikan hawa nafsu. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatirul muqantarati minadh dhahabi wal fidda wal an'ami wal harth. Allah sudah katakan memang diindahkan pada manusia ketertarikan syahwat kepada wanita, kepada anak-anak, kepada harta benda, kepada rumah-rumah yang indah, kuda-kuda yang ditambatkan, dan sekian emas dan perak, kebun-kebun dan seterusnya. Tetapi akhirat jauh lebih baik. Nah, kita bacakan pertanyaan selanjutnya. Bismillah, afan Ustaz, ana minta tips agar hati kita ini senantiasa dapat melawan was-was syaitan. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Melawan was-was syaitan, barakallahu fikum, adalah dengan keyakinan. Mungkin arahnya pertanyaan ini adalah kepada was-was ya, ketika berwudu merasa ada ini, ada itu, selalu was-was. Maka diajarkan dalam kaidah fikih bahwa al-yaqin la yazulu bisyak. Keyakinan itu tidak bisa dikalahkan dengan keraguan. Sehingga kalau engkau berwudu dengan yakin, yakin gak kamu sudah berwudu? Yakin saya sudah berwudu. Tapi saya kayak begini, seperti ada yang keluar, seperti ada yang begini, seperti ada yang begitu. Yakin atau tidak yakin? Ya, memang ragu-ragu. Taib, yang tadi wudunya yakin, sedangkan yang ini seperti ada yang begini, seperti ada yang begitu. Maka itu ragu. Yang ragu gak bisa mengalahkan keyakinan. Sehingga Nabi mengajarkan, kalau engkau dalam keadaan sholat, kemudian perutmu mengeluarkan bunyi-bunyi, dan kemudian seakan-akan ada yang keluar, jangan kamu selesaikan atau jangan kamu berhentikan sholat sampai terdengar suara atau tercium bau. Apa maknanya? Sampai yakin. Kalau tidak yakin, teruskan sholat. Karena sahabat ada yang tanya, Rasulullah sepertinya perutku begini-begini dan kayaknya ada yang keluar. Yakin atau tidak yakin? Jangan berhentikan sholat sampai terdengar suara atau tercium baunya. Barakallahu fikum, mudah-mudahan ini adalah tips agar kita bisa melawan was-was. Bahwa jangan kalahkan yang yakin dengan sesuatu yang meragukan. Baik. Ya, kita akan bacakan pertanyaan terakhir. Bismillah. Bagaimana jika orang-orang yang menyelisih sunnah yang meninggal terdapat ciri-ciri pada jenazahnya yang bagus seperti tersenyum dan lain-lain, sehingga itu menjadi pembenaran pada sebagian orang, apakah benar itu termasuk husnul khatimah? Jazakumullahu khairan katsiran. Tanda-tanda husnul khatimah itu banyak, barakallahu fikum. Di antaranya tanda yang pertama bahwa dia adalah ahli tauhid dan dia adalah seorang yang berjalan di atas kebenaran. Kalau dia menyimpang sesat, bagaimana dikatakan husnul khotimah? Baik, adapun wajahnya tersenyum, bersih dan sebagainya. Orang-orang kafir ada salon jenazah, memiliki salon jenazah sehingga jenazahnya terlihat ganteng. Apakah itu tanda-tanda yang enggak sama sekali, barakallahu fikum? Sehingga kalau terkumpul tanda-tanda tadi, kesolehannya, tauhidnya, kemudian wajahnya tersenyum dan juga ada keringat di dahinya dan sekian tanda-tanda husnul khotimah yang lain, itu pun tidak kita pastikan. Kita berharap mudah-mudahan beliau termasuk husnul khotimah. Jadi syarat-syarat tadi banyak, saling dukung-mendukung. Pertama, bahwa dia di atas tauhid, di atas sunnah. Ini dulu. Baru kemudian, ini bukan di atas kesesatan, bukan di atas kekafiran, bukan di atas penyimpangan, tetapi di atas kebenaran. Itu dulu. Kedua, ciri ini, sampai kemudian kita berharap mudah-mudahan itu adalah tanda-tanda husnul khotimah. Wallahu ta'ala alam bisawab.